Bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan perintah Islam seperti puasa, zakat, haji dan sebagainya, tapi dia tidak sholat? Nah, ini sangat berbahaya. Dikhawatirkan dia kafir dan keluar dari Islam. Nah, dan ini kembali kepada perselisihan ulama. Apakah orang meninggalkan sholat karena malas itu kafir? Ya. Kalau dia tidak sholat sama sekali. Nah, dia tidak sholat sama sekali. Sementara dia puasa, zakat, haji. Berarti dia hanya mengikuti hawa nafsu. Nah, dia tidak beribadah kecuali yang sejalan dengan keinginannya. Ya, kebetulan dia semangat puasa. Ya, kadang-kadang ada orang ya, puasa, semangat puasa. Kenapa? Ya, biar diet. Ya, atau yang semisalnya. Kenapa zakat? Ya, karena banyak uang. Kenapa haji? Ya, karena enak, tamasya, rihlah. Ya, jalan-jalan. Nah, sampai di Arab Saudi, ya, beli sajadah, beli tasbih. Made in Indonesia juga. Beli jadah dari orang Indonesia pulang, ya, ternyata dari pasar Tanah Abang. Nah, tapi dia enggak sholat. Ya, apa gunanya? Allahul Musta'an. Ya. Sebagian para ulama mengatakan orang ini kafir. Karena dia meninggalkan sholat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara seorang muslim dan kafir itu adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Allahul Musta'an.